Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita. Kita masuk pada hadis yang kedua dalam bab siwak. Namun kalau dari awal kita masuk pada hadis yang ke-18. Al-hadisus samina asyar, hadis yang ke-18. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا قام من الليل يشوس فاه بالسواك. قال المؤلف معناه يغسل ويدلك. يقال شاصه يشوسه وماصه يموسه إذا غسله. dari حذيفة بن اليمان radiyallahu ta'ala anhuma. Hudzaifah ibn al-Yaman salah satu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijuluki sahibus sir, sahabat yang banyak mengetahui rahasia-rahasia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu mereka para sahabat banyak yang bertanya tentang kebaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya tentang kebaikan dan kejelekan kepada Rasulullah SAW karena takut beliau tertimpa, terjatuh ke dalamnya. Dijuluki dengan sahib sir, orang-orang yang termasuk dari orang beliau adalah sahabat yang mengetahui rahasia-rahasia dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hudzaifah ibn al-Yaman, beliau radhiyallahu taala anhuma berkata, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun malam, yashusu fahu bisiwak, membersihkan mulutnya dengan siwak. Beliau bersiwak tatkala bangun malam, tatkala bangun hendak menunaikan salat malam. Bangun tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak. Mu'alif mengatakan maknanya adalah yang silu wa yudalliku, maknanya membersihkan, membersihkan dan menggosok, menggosok mulutnya, menggosok giginya dengan siwak. Dikatakan syasahu yasusuhu wa masahu yamusuhu idza ghasalahu, maknanya adalah membersihkannya. Jadi di sini ayuhal ahibba barakallahu fikum, kita mendapatkan faedah. Tatkala bangun tidur kita disunnahkan bersiwak. Siwak, kalau kita menjumpai siwak yang bentuknya siwak yang dari kayu, benar-benar kayu siwak, ini afdol, afdol. Kalau ada, kita jumpai ada jualannya di tempat kita, di toko-toko herbal misal kita mendapatkannya, menjumpainya, kita beli siwak, bangun tidur kita bersiwak, afdol. Kalau tidak dijumpai, kita kembali pada apa yang disebutkan oleh mu'alif, apa yang disebutkan oleh penyusun kitab, yakni Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, kata beliau, aunah ini, atau yang semisalnya, semisal siwak. Kalau di tempat kita seperti, seperti apa? Sikat gigi. Seperti sikat gigi. Sikat gigi bangun tidur. Jadi kalau misal ada dokter mengatakan bangun tidur itu sikat gigi bagus untuk kesehatan, subhanallah, Islam lebih dulu mengamalkannya. Islam lebih dulu menganjurkannya. Islam lebih dulu dalam hal ini daripada ilmu kedokteran. Dan itu terbukti memang memberikan kebaikan bagi pelakunya. Tatkala dia bangun tidur, dia langsung ambil siwak, dia bersiwak atau dengan sikat giginya. Al-makna al-ijmali, makna secara global. min mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nadhafati, disebabkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kebersihan, wa karahatihi li raihatil karihah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai bau yang tidak sedap yang keluar dari mulut. Kana idza qama min naumil lail, beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala bangun dari tidur malam, at-tawil, tidur malam itu tentunya panjang. Tidur malam itu tentunya panjang secara umum. Tentu misal dari jam 10, dari jam 11 sampai subuh. Dari jam 12 sampai subuh atau dari ba'dal isya langsung. Dari jam 9 misal atau setengah 9 sampai masuk waktu subuh atau sampai jam 4 dia melakukan sholat malam atau setengah 4. Tentunya malam, tentunya tidur malam ini panjang, panjang. Alladhi huwa madhonnatu taghayyuri raihatil fam. Tentunya hal ini menyebabkan berubahnya bau mulut. Bau mulut berubah. Bau mulut berubah, tidak seperti orang yang segar, seperti orang yang di siang hari. Orang yang bangun tidur, bau mulutnya berubah. Dallaka asnanahu sallallahu alaihi wasallam bisiwak. Beliau menggosok giginya dengan siwak tatkala bangun tidur malam. Tujuannya apa? Liyaqta ar-raihata, untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Waliyan syaf ba'da mughalabatin naum 'alal qiyam, agar beliau semangat setelah tidur pulas untuk melakukan salat malam. Ini keutamaan siwak. Siwak itu memberikan semangat kepada kita untuk melakukan salat malam, untuk melakukan ibadah. Li'anna min khasa'isi siwaki aydan at-tanbiha wa tansyita. Dikarenakan termasuk dari kekhususan siwak juga mengingatkan, memberikan kita rasa semangat yang bangkit, bangkit semangat kita dengan bersiwak itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyenangi hal ini, menyenangi hal ini agar beliau sallallahu alaihi wasallam semangat melakukan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ma yukhadhu min al-hadith, yang diambil faedah dari hadis ini. Al-awwal, faedah yang pertama. Ta'akkudu masyru'iyyati siwak ba'da naumil lail. Setelah bangun tidur malam sangat ditekankan untuk bersiwak. Wa illatuhu, alasannya adalah annan naum muqtadin litaghayyuri raihatil fam. Alasannya karena tidur itu memberikan konsekuensi, memberikan keharusan untuk berubahnya bau mulut. Wasiwaku wa alatun tanzifiyatun, siwak adalah alat untuk membersihkan, alat kebersihan. Walihada, oleh karena inilah, fa innahu yusannu 'inda kulli taghayyur, disunnahkan bersiwak setiap kali berubah. Setiap kali berubah bau mulut disunnahkan bersiwak. Masyaallah. Berubah dikit langsung siwak. Berubah langsung siwak. Setelah makan siwak. Bangun tidur siwak. Masya Allah. Kalau bisa mengamalkan ini afdal. Kalau bisa mengamalkan ini afdal. Atsani, faedah yang kedua. Ta'akkudu masyru'iyyati siwak 'inda kulli taghayyurin karihin lil fam. Setiap kali berubah bau mulut menjadi tidak sedap sangat ditekankan dan sangat disunnahkan untuk bersiwak. Akhdan minal makna as-sabiq, mengambil faedah dari makna yang telah berlalu, yakni Rasulullah SAW mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan umatku akan aku perintahkan mereka bersiwak tatkala mau salat. Hal ini maknanya apa? Supaya menjaga kebersihan, supaya teman yang sebelah tidak terganggu, supaya malaikat tidak terganggu. Oleh karena itu diperintahkan untuk bersiwak. Maka tatkala bau mulut berubah disunnahkan untuk bersiwak. Atsalits, faedah yang ketiga. Masyru'iyyatun nadhafati 'ala wajhil 'umum. Disyariatkan, dianjurkan bersiwak, dianjurkan menjaga kebersihan secara umum. wa annaha min sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjaga kebersihan itu termasuk dari sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal adabis samiyah, dan termasuk dari adab-adab yang sangat agung di dalam Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk selalu menjaga kebersihan, untuk selalu mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai. Cuma itu faedahnya. Hadisnya singkat, faedahnya pun disebutkan oleh Syekh singkat. Ada yang sudah hafal hadisnya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Hudzaifah. An Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu fahu bis-siwaki. Muttafaqun alaihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hafal? Siapa yang mau setoran? Aba Amsyar, Hafidah? Hah? Siapa yang hafal? Setoran ya. Kalau udah ada yang hafal, setoran. Nah, paling tidak hadis tentang siwak ini satu saja. Hadis per bab itu kalau bisa antum hafal satu. Hadis tentang wudu, hafal satu. Hadis tentang niat, hafal. Hadis tentang siwak, hafal satu. Satu saja paling minimal. Jadi antum ada pegangan. Mana dalilnya disyariatkan siwak ini? Hadis tentang mashu al-khuf, mengusap sepatu, hafal satu aja paling minimal. Hadis tentang sholat, hafal satu saja paling minimal. Hadis tentang azan, hafal satu paling minimal. Itu satu saja dari bab-bab itu antum hafal satu. Ya, paling minimal antum hafal satu untuk pegangan. Oleh karena itu ulama kita mengatakan man hafizul hadis qawiyat hujjatuhu. Orang yang hafal hadis hujjahnya kuat. Hujjahnya kuat, pegangannya kuat, sandarannya kuat. Kalau orang yang sudah menghafal hadis, tidak mudah untuk dirobohkan, tidak mudah untuk ditumbangkan oleh siapapun karena dia memegang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mustahil? Tadi kayaknya ada yang nunjuk. Hah? Belum ada. Lah, Mas. Jadi selesai bab siwak ini, ada dari antum yang setoran lah ya. Paling tidak satu saja. Paling tidak hadis pertama. Hadis pertama ini faedahnya banyak dan di dalamnya terdapat kaidah Islam yang sangat agung, yaitu menolak kemudaratan lebih dikedepankan daripada mendatangkan manfaat. Dalilnya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salam. Hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sahabatnya Abu Hurairah. Sahabatnya Abu Hurairah. Paling tidak satu ini. Jadi selesai bab siwak, antum ada yang setoran ya. Insyaallah antum setoran. Kalau bisa setoran semua bagus. Kalau semuanya mau setoran, masyaallah semangat semua nih. Ada setoran, ada setoran, setoran. Nah, berarti dua-dua taklimnya kita ya selesai taklim masing-masing setoran masing-masing satu-satu. Tapi kalau mau setoran beberapa orang saja tidak mengapa, setoran di majelis. Ya. Selesai bab siwak, antum paling tidak hafal satu hadis. Hafal satu hadis untuk pegangan antum tentang disyariatkannya siwak. Barakallahu fikum. Semangat nyapal ya, semangat nyapal. Hafalan itu membantu kita. Baik, ada yang tanyakan sebelum kita akhiri? Bisa dipahami penjelasannya? Inilah dia tentang siwak. Hadisnya singkat, penjelasannya pun singkat yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah ta'ala. Tidak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri sampai di sini pertemuan kita malam hari ini dengan pembahasan yang singkat. Insyaallah berikutnya kita masuk pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad